Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi wafakana lil khair wa'ana alayhi alladhi wafakana lil khair wa'anana alayhi ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashrafir rusuli ladayhi Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmi liqa'i bayna yadayhi amma ba'du. Alhamdulillah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat Allah Jalla Jalaluh, atas segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala zahiran dan batinah, atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik rasul yang diutus kepada sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk segenap manusia. Allah Ta'ala katakan sebaik-baik umat untuk segenap manusia, bukan untuk sekelompok tertentu. Maka umat ini lebih baik dari umat Nabi Adam alaihi salam. Dan umat ini lebih baik daripada umat Nabi Syith alaihi salam. Lebih baik dari umat Nabi Musa alaihi salam. Lebih baik dari umat Nabi Nuh alaihi salam. Lebih baik dari umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masallatu wassalam. Lebih baik dari umat Nabi Isa alaihi salam dan lebih baik dari umat seluruh anbiya dan mursalin, karena umat ini memiliki dan diutus kepadanya sebaik-baik rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Di malam ini kita akan lanjutkan membahas ucapan-ucapan yang keluar dari lidah beliau yang mulia, untayan-untayan mutiara ilmu dan untayan-untayan mutiara hikmah yang mengandung banyak hukum dan memiliki banyak manfaat dan petunjuk, menjadi pelita dan bahkan menjadi cahaya untuk semua yang mengambilnya, semua yang mempelajarinya, semua yang mencari cahayanya, yang berjalan mencari dan mengambil cahaya dari Sayyidina Muhammad SAW, maka akan terang kehidupannya dunia dan akhirat. Tidak akan pernah gelap kehidupannya dunia dan akhirat. Dan mereka lah orang yang beruntung yang mendapatkan cahaya iman yang disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa yu'tuuna zakaata. Terusnya yuqiimuuna shalaata wa yu'tuuna zakaata ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung karena mendapatkan cahaya iman. Cahaya iman dengannya ia percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak menyaksikan hal-hal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri, tapi mereka meyakininya dengan hati, dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi itu ada, dan bahwa para rasul itu ada dan telah diutus Allah, dan bahwa malaikat yang dijadikan oleh Allah, makhluk yang dijadikan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ada, dan segala yang berkaitan dengan para malaikat adalah benar seperti yang didatangkan dan dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-14. Kita telah bahas hadis tersebut di malam Senin yang lalu dan belum selesai pembahasannya. Disebutkan di dalam hadis, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, as-sayyibu dzani, az-zani, wan-nafsu bin-nafsi, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Kata Rasul dalam hadis ini, tidak halal, artinya haram, darah seorang muslim itu kecuali dengan salah satu tiga perkara. Dengan salah satu tiga perkara ini, darah seorang muslim halal untuk ditumpahkan. Seorang muslim itu halal untuk dibunuh. Yang pertama, ketika ia menjadi as-sayyibuz zani, itu seorang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian ia berzina, maka dihalalkan darahnya dengan dihukumkan dengan hukum rajam. Kita sudah membahas tentang pembahasan yang pertama ini, kelompok yang pertama ini yang dihalalkan dalam syariat Islam darahnya dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan sembarang orang yang bisa membunuh atau menghukumkan rajam terhadap seseorang yang sudah dipastikan bahwa ia adalah zani muhsan, seorang yang sudah menikah dengan nikah yang sah lalu berzina. Bukan semua orang bisa melakukan hukum itu, tetapi yang menetapkan hukumnya adalah pengadilan syariat dengan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Lalu disebutkan juga di dalam pelajaran yang lalu bahwa mereka yang sudah wafat kemudian tidak bertobat, tidak juga dihukum, didirikan hukum zina, baik itu dengan rajam ataupun dengan cambukan. Kalau zina zaninya, penzinanya penzina bukan muhsan, itu yang belum menikah dengan nikah yang sah lalu berzina, disebut dengan nikmin dengan zina penzina ghairu muhsan, dicambuk dengan 100 kali cambukan, baik hukum itu hukum rajam bagi yang sudah menikah lalu berzina, atau hukum yang bukan rajam itu 100 cambukan bagi yang berzina tapi belum menikah dengan nikah yang sah. Jika mereka belum ditegakkan hukum syariat di alam dunia dan tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan digantikan dengan azab di dalam neraka, yang di mana azabnya itu berupa cambukan terbuat dari cambuk dari api neraka, diazab orang tersebut di alamul akhirah. Yang artinya, kalau seseorang berzina muhsan ataupun bukan muhsan, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dan ditentukan, ditetapkan, diputuskan oleh pengadilan syariah bahwa ini harus dirajam atau ini harus dicambuk dengan 100 cambukan, lalu dilaksanakanlah hukuman tersebut sampai kemudian yang dirajam wafat, atau sampai yang dicambuk 100 itu selesai dicambuknya, baik itu wafat ataupun tidak wafat setelahnya, maka di dalam negeri akhirat pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya lagi dan tidak akan menyiksanya lagi. Ya, kecuali kalau yang dihukum tersebut dihukum dengan secara paksa, bukan dengan kemauannya dan kerelaannya. Begitu kata ulama. Lalu disebutkan tentang satu cerita dengan satu hikayat yang saya janjikan di malam Senin yang lalu, cerita yang cukup panjang. Dan di dalam cerita ini dikisahkan bagaimana seorang wanita yang salihah, karena menjaga harga dirinya dan kemuliaan dirinya, ia tidak mau berzina, lalu menghadapi banyak fitnah dan cobaan, menghadapi banyak hasutan dan tuduhan di dalam hidupnya ketika ia mempertahankan kemuliaan dirinya, tapi pada akhirnya Allah Ta'ala muliakan. Dikayatkan dari sebagian para salihin bahwa dihikayatkan bahwa sebagian qadi itu hakim syariah, tapi di zaman Bani Israel ini qadi ini orang alim di zaman Bani Israel bermusafir untuk melaksanakan ibadah haji. Dia punya istri, istrinya ditinggal di rumah, ia pergi haji sendiri. Karena istrinya ditinggal di rumah, ia titipkan kepada saudara kandungnya laki-laki. Ya, dikatakan, saudaraku, aku ingin pergi haji, titip istriku ini, tolong lihat-lihat apa kebutuhannya, tolong dibantu, dipenuhi dan lain sebagainya. Lalu tinggallah istrinya ini dengan saudara kandungnya. Lalu pada suatu saat, ini istrinya sang qadhi cantik luar biasa. Suatu saat saudara si qadhi yang dititipkan istrinya ini tergiur dengan kecantikan perempuan ini, istri abangnya. Maka dia pun merayu istri abangnya ini untuk berbuat zina. Dirayu sekali, dua kali, perempuan itu menolak. Dirayu tiga kali, perempuan itu menolak. Sampai kemudian dia pastikan ini perempuan gak mau diajak berzina. Ya, kemudian dibisikkan oleh setan, ini laki-laki, kata setan, di dalam hatinya dibisikkan, timbul ide itu dari setan. Udah ancam aja itu perempuan, kalau gak mau berzina dia akan mendatangkan saksi-saksi yang memberatkan perempuan tersebut bahwa dia telah berzina dengan orang lain. Itu kalau dia gak mau, ancam dengan ancaman itu. Maka dilaksanakanlah ide itu dari setan ini. Dilaksanakanlah ide itu. Dibilang kata perempuan, kepada perempuan tadi yang begitu cantik, istri abangnya sendiri, aku akan mendatangkan saksi-saksi bahwa dia, mereka bersaksi engkau berzina dengan seseorang, dan kami akan dirikan, kami akan tegakkan hukum rajam atas engkau, katanya. Istrinya, istri abangnya ini, istri sang qadhi, rupanya perempuan salihah yang tegar pendiriannya, memegang iman. Katanya dengan tanpa ragu, silakan, aku tidak akan memenuhi tuntunanmu dan permintaanmu untuk berzina denganmu. Lalu dimulailah tipu muslihatnya, didatangkan saksi-saksi palsu. Saksi itu bersaksi di persidangan bahwa empat orang saksi ini telah melihat wanita itu telah berzina dan diterima di dalam pengadilan karena ada saksinya, saksi palsu ini, ya. Kemudian ditegakkanlah hukum rajam. Maka wanita cantik ini, istri abangnya sendiri, dirajam. Kita tahu dirajam kemarin maknanya ditimpuk dengan batu seukuran sekepal tangan. Ya, kalau kita kena sekali aja itu bisa bocor kepala. Ini setiap orang yang melewati, jadi akan ditaruh di tempat umum. Setiap orang yang melewati harus melemparkan batu. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, "Wala ta'khudhum fi ra'fatun fi biha abada." Jangan sama sekali merasa kasihan terhadap orang itu. Allah Ta'ala enggak boleh kita kasihan terhadap orang yang dirajam. Artinya wajib melemparkan batu ketika lewat. Maka sampailah malam hari. Ini wanita ini masih ada sisa hidupnya, belum lagi mati. Difitnah dengan tuduhan keji bahwa dia rajam dengan saksi-saksi palsu karena hanya sebab dia tidak mau menyanggupi permintaan iparnya. Ya. Kemudian datang di malam-malam itu, lewat di malam itu seorang laki-laki penjual onta. Seorang laki-laki penjual onta lewat di tempat itu di tengah malam, dilihat ada seorang wanita sudah payah, sudah parah, sudah di akhir hayat, di akhir hayatnya, masih di sisa kehidupan tapi masih sudah sangat parah. Kemudian diselamatkan oleh tukang onta ini. Diselamatkan, kemudian dibawa ke rumahnya, diobati, Tadi kan babak belur habis berdarah-darah semuanya, tidak kelihatan cantiknya. Tapi kejelas sudah diobati oleh tukang onta ini di rumahnya, sampai beberapa hari sembuh, kelihatan cantiknya. Dia pun tergoda. Ketika sudah kelihatan cantiknya ini wanita, tukang onta ini pun tergoda. Maka tukang onta ini pun mengajak perempuan ini untuk berzina. Tapi lagi-lagi dia pertahankan kehormatannya. Dia tidak mau berzina. Dan sebagian teman-teman tukang onta ini juga tahu ketika mengunjungi rumah temannya bahwa di dalam rumahnya ada seorang perempuan cantik. Lalu sebagian temannya penduduk, sebagian teman tukang onta ini tertarik juga dengan perempuan tadi. Sampai kemudian merayunya juga untuk berzina. Tapi dia enggak mau. Perempuannya enggak mau. Karena dia kesal, maka tukang menjual onta ini mempunyai niat buruk. Punya siasat apa? Aku akan sembelih perempuan ini tengah malam. Orang dulu kan enggak kayak kita tidur bisa terang malam-malam. Orang dulu tidur pasti gelap. Ya, dimatikan lampu, ada pelita juga seadanya. Enggak terang sekarang. Maka di tengah malam dia menyelinap ke dalam rumah temannya ini. Kemudian dilihat ada sosok orang di dalam kamar disembelih. Ternyata yang disembelih salah, anaknya tukang onta. Yang disembelih bukan perempuannya, tapi yang disembelih anak temannya. Bangun di pagi hari, sedih ini. Tukang ontanya sedih. Lalu dia tahu ini pasti sebab fitnah perempuan. Karena perempuan ini cantik, menarik banyak orang. Maka diusir perempuan itu keluar. Ya, karena menyebabkan anaknya wafat. Dia nggak tahu siapa yang menyembelih anaknya ini. Tapi yang dia tahu pasti sebabnya pasti perempuan ini. Maka diusir keluar. Maka keluarlah dia sendiri, merantau, jalan di satu tempat. Perempuan cantik ini menemukan dan mendapatkan ada satu orang yang disalib. Jadi disalib tahu, diikat di tiang. Kenapa diikat? Ternyata kabarnya ini orang diikat demikian karena sebab utang. Ya, utang yang gak dibayar-bayar. Ini wanita ketika diusir oleh tukang onta tadi dikasih bekal beberapa dirham. Tanya-tanya berapa ini utangnya, sekian dia punya uang. Uangnya semuanya diberikan oleh orang yang memiliki utang supaya dibebaskan ini laki-laki yang sedang disalib, ya, digantung apa diikat di tiang. Setelah dia diselamatkan oleh wanita tersebut, dia pun berterima kasih banyak. Lalu dia berkata, lakunanna abdan laki, sungguh aku akan menjadi budakmu. Apapun yang engkau butuhkan, bilang. Apapun yang engkau inginkan, bilang. Aku akan bantu semua. Aku jadi budakmu. Maka diikrarkan dirinya, dia jadi budak perempuan tadi karena sudah diselamatkan oleh perempuan ini. Jalan berdua. Lama-lama ini laki-laki tertarik juga dengan kecantikan wanita ini. Ya, makanya jangan jalan-jalan perempuan berduaan, bahaya. Kemudian diajaklah wanita tadi untuk berzina, tapi perempuannya pun lagi-lagi nggak mau melakukan zina. Dia tolak permintaan itu, sampai kemudian kesal ini laki-laki. Karena kesalnya, ketika di suatu tempat laki-laki ini bertemu dengan seorang saudagar kaya mempunyai kapal laut. Orang yang sering berlayar berdagang dengan kapal laut kesana kemari menjual dagangannya, orang saudagar kaya di tengah pantai, di pinggir pantai. Lalu dia bilang kepada saudagar kaya itu, aku punya budak perempuan cantik. Aku mau jual 300 dinar, 300 keping emas. Mau enggak? Kata saudagar kaya itu, mana budaknya, aku lihat dari jauh ya, itu budakku. Perempuan itu padahal bukan budaknya. Ya, majikannya. Kebalik sekarang ini. Ketika dilihat, cantik. tertarik saudagar kayak ini, aku beli. Tanpa omong-omong, tanpa selidiki-selidiki, tanpa diteliti, langsung dibeli. 300 dinar dikasih pada orang laki-laki tersebut, kemudian dikirim orang, diambil perempuan itu dengan paksa. Dibilang, aku bukan budak. Memang gak dipercaya, langsung ditangkap dan dibawa ke atas kapal. Lalu dibawa berlayar. Di tengah-tengah laut, memang dari awal ketika saudagar kaya ini melihat perempuan itu sudah tertarik. Di tengah-tengah laut, di atas kapalnya sedang berlayar, dia pun mengajaknya untuk berzina. Tapi lagi-lagi perempuan ini gak mau berzina. Karena kesal, saudagar kaya ini ditolak permintaannya, maka dipukuli perempuan tadi. Ketika dipukuli, tiba-tiba Allah Ta'ala mengirimkan angin yang begitu besar dan ombak yang begitu besar, sampai kemudian kapal lautnya pun karam, tenggelam. Ya. Allah selamatkan wanita tadi. Sampai kemudian dia terdampar di suatu tempat dan diselamatkan oleh seorang raja yang adil, yang soleh. Ketika mendengar kisahnya begini begitu, lalu dibuatkanlah perempuan ini, tahu ini perempuan orang solehah, karena berkali-kali diajak berzina tidak mau, tidak berzina. Lalu dibuatkan oleh raja yang soleh yang adil ini sebuah tempat ibadah, tempat berkhulwat untuk beribadah kepada Allah. Duduk di situ beribadah sampai lamanya terkenal ini perempuan, bahwa ini perempuan orang yang solehah, dan kabarnya nyantar di negeri itu, nyantar orang pada kenal. Ya, kalau kita juga kan di sini gitu juga. Kalau perempuan solehah dikenal, dan kemudian banyak orang-orang yang sakit atau punya hajat datang ke tempatnya untuk didoakan, hajatnya terkabul dan yang sakitnya pun disembuhkan Allah. Semakin lagi santer, tanpa diketahui namanya, tapi perempuan solehah ada di tempat itu. Kalau ada mau yang berobat ke sana. Lalu tadi kan perempuan ini kan ditinggal awalnya oleh suaminya, mau ngapain? Pergi haji. Dititipkan oleh suaminya kepada adiknya, adik kandungnya, iparnya perempuan tadi. Lalu setelah ini perempuan sudah terkenal perempuan soleha dan banyak orang yang berbuat kepadanya, pulang suaminya dari haji. Ya, kalau Ustaz Muhammad Nur Fadl, kalau sekarang yang pulang pergi haji, pulang pergi paling sebulan selesai, apalagi kalau yang ONH plus bisa 2 minggu selesai. Kalau dulu kan bisa 3 bulan naik kapal laut, apalagi 3 bulan lebih, bisa 6 bulan. Datang ini laki-laki suaminya dari haji, lalu bertanya-tanya tentang istrinya kepada adiknya ini, saudara kandungnya, mana istriku? Kemana istriku? Lalu kata adiknya, diceritakan istrinya, istrimu berbuat zina. Lalu kemudian dirajam. Berbuat zina kemudian dirajam. Itu kabar yang diterima oleh suaminya. Tentu sedih suaminya mendengar hal demikian. Ya. Tapi ketika suami perempuan ini bertemu dengan saudaranya sendiri yang memfitnah istrinya, saudaranya yang memfitnah istrinya itu udah berubah keadaannya, kualat. Kalau kita bilang kualat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang didapatkan, matanya sudah buta. Lalu saksi-saksi yang palsu yang memfitnah perempuan tadi, mulutnya semuanya sudah hancur, giginya, bibirnya hancur, digerogoti penyakit tertentu. Kemudian ada yang ngabarkan kepada suami wanita tadi yang saudaranya itu kan, itu di sana ada perempuan solehah, penyakit apapun didoakan insya Allah sembuh, pergilah engkau ke sana. Nggak tahu ini perempuan ini siapa. Lalu pergi, dibawa saudaranya yang buta, mereka yang bibirnya hancur, saksi-saksi palsu itu pun mendengar dia pengen pergi ke sana, ikut juga 4 orang, ikut juga saksi-saksi itu pergi. Nah, di tengah jalan ya, mereka bertemu dengan tukang onta tadi. Bertemu dengan tukang onta, tukang onta itu juga ingin mengobati temannya. Temannya itu ternyata teman yang ingin menyembeli istrinya, tapi ternyata salah kemudian menyembeli anak tukang onta itu juga ditimpa penyakit. Ikut dia walat, orang bahasa kita bilang. Apa yang ditimpa penyakit sampai kemudian dibawa oleh temannya tukang onta untuk berobat ke tempat perempuan tadi. Jadi ketemuan tuh di jalanan. Mereka berjalan bersama karena tujuannya satu, sama. Lalu ketemu lagi dengan seorang anak muda yang buta. Dan anak muda itu ternyata anak muda yang diselamatkan oleh perempuan ketika digantung, diikat di tiang salib, yang akhirnya menjualnya sebagai seorang budak. Ketemu di jalanan, ayo bareng pergi ke satu tujuan menuju perempuan solehah tadi. Kemudian ketemu lagi di tengah jalan dengan saudagar kaya yang punya kapal, yang karam kapalnya di tengah laut, ternyata diselamatkan Allah Ta'ala, masih hidup. Ketemu dia juga ditimpa penyakit, gak disebutkan penyakitnya apa, tapi ditimpa penyakit yang sama. Mereka pun bareng-bareng pergi dengan tujuan yang sama. Lalu sampai di tempat perempuan, karena ini wanita solehah, dia pakai cadarnya, nggak kelihatan wajahnya. Dia tahu ini wajah banyak menimbulkan fitnah ya, dengan tertariknya orang-orang laki yang melihat wajahnya dengan syahwat. Ditutup wajahnya dengan cadar. Ini perempuan solehah. Mereka masuk ke rumahnya. Lalu ketika dilihat orang-orang itu oleh perempuan ini dari balik cadarnya, dikenali. Ah, itu si Fulan. Ah, itu si Fulan. Itu si Fulan. Itu si Fulan. Dikenali semuanya. Pun dikenali suaminya juga. Cuma dia masih belum katakan sesuatu. Kata perempuan ini, perempuan solehah ini, yang mau berobat, pengen sembuh, ngaku dosa masing-masing. Ngaku dosa masing-masing. Oh, pertama iparnya nih, yang saudaranya dititipin istrinya itu. Kata dia, aku gak bisa, aku malu mengakui dosaku karena ada abangku ini, ada saudaraku ini. Kata abangnya, gak apa-apa, ngomong aja gak apa-apa, aku maafkan insya Allah. Lalu dia pun mengaku, istrimu itu gak berzina, tetapi aku yang berbuatnya demikian, ngaku dia. Oh, sabar suaminya. Lalu kemudian giliran tukang onta. Giliran para saksi. Ya, saksi ngaku, kami ini disuruh ada si Fulan itu untuk bersaksi palsu, ada menuduhmu untuk berbuat zina dengan seorang lain sampai engkau diraja. Lalu giliran tukang onta. Ya, tukang ontanya pun bercerita, aku dulu dapatkan seorang perempuan begini begitu, aku obati di rumahku, kemudian datang fitnah seorang temanku tertarik dengannya, sampai kemudian anakku disembeli tanpa sengaja oleh seseorang karena kecantikannya dan fitnahnya. Dan kemudian temannya yang menyembelih itu mengaku, yang menyembelih itu aku, katanya. Aku yang menyembelih anakmu. Kaget yang tukang onta, ternyata yang menyembelih anaknya temannya sendiri. Semua mengaku. Begitu juga anak muda yang diselamatkan oleh si perempuan tadi dengan dibayarkan hutangnya sehingga terbebas dari salibnya. Jadi bilang dengan aku rayu perempuan yang telah menyelamatkan aku itu, kemudian aku jual sebagai budak pada saudagar kaya orang ini sebanyak 300 dinar. Lalu orang saudagar kaya itu pun ngaku, semuanya ngaku. Lalu ketika semuanya sudah ngaku, maka ditarik suaminya, apa dia panggil suaminya, engkau sini, dibawa ke satu tempat berdua nggak ada yang lihat, kemudian dibuka wajahnya, dikenali ternyata istrinya. Oh istriku, katanya, ternyata engkau telah bebas dari semua tuduhan. Dia kan awalnya dia tahu istrinya adalah orang yang berzina, seling aku, saudaranya aku, engkau telah terbebas dari semua tuduhan-tuduhan jelek. Maka kemudian kembali lagi berdua, dan kata istrinya, itu mereka-mereka yang telah berbuat jahat kepada diriku, engkau telah dengar bagaimana pengakuan mereka. Sekarang aku tanya, engkau mau melakukan hukum kisos terhadap mereka atau mau engkau maafkan? Kata istrinya yang soleha ini kepada suaminya, engkau ingin menegakkan hukum kisos atau engkau ingin maafkan? Adapun aku, sebelum dijawab oleh suaminya, adapun aku telah maafkan mereka semua. Lalu suaminya pun maafkan. Maka dibebaskan semua orang-orang yang menyakitinya itu. Dan mereka berdua hidup dalam kebahagiaan. Akhir dari seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Apalagi dalam Al-Qur'an Allah tersebutkan bahwa zina itu wala taqrabu zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sungguh mendekati zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa asabila, dan jalan yang sangat buruk. Dengan perbuatan zina, maka kehidupan seseorang akan mendapatkan dan merasakan akibatnya sebelum dia wafat jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang mempertahankan diri dari perbuatan zina ketika dirayu, ketika diiming-imingi sesuatu, dan mereka mempertahankannya dari perbuatan itu, maka Allah telah akan berikan kemuliaan dunia sebelum akhirat. Ini wanita terkenal sebagai seorang yang salihah dan bisa mendengar izin Allah menyembuhkan banyak penyakit karena kesolehannya, karena sebab dia tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam zina. Begitu cerita yang bisa kita ambil manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu cerita panjang. Satu cerita udah habis waktu kita tuh. 9:05. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Tinggal dua lagi. Itu baru satu hal yang membolehkan seseorang dibunuh, seorang muslim dibunuh dengan hak, yaitu pertama sayyibuz zani, seorang penzina yang sudah menikah dengan nikah yang sah kemudian berzina. Lalu yang kedua nanti akan datang an-nafsu bin nafsi, itu membunuh seseorang dengan berencana dan sengaja. Lalu yang terakhir dari kulidinil mufariquli jamaah, itu seseorang yang keluar dari Islam atau disebut dengan murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Fatihah. بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفق أهلنا وطلبات لنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعلمنا بنعمتنا وأننا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة. إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فلنا وجودا أنا لا بالإزاد منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد أنبي وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله.